sifatnya. Sedangkan yang ini adalah abadi. Oleh karena itu kan banyak diantara ulama itu memberi pesan kepada mereka-mereka yang akan berangkat melaksanakan haji itu untuk menulis wasiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi ini perjalanan kita menuju Haramain, kemudian setelah itu tidak mungkin kembali lagi kita ke rumah. Ambil satu contoh adalah berapa banyak setiap tahunnya, setiap musimnya jamaah haji kita, saudara-saudara kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, ada yang sudah sempat melaksanakannya, ada yang ketika melaksanakannya, ada yang setelah melaksanakannya, dan ternyata mereka tidak kembali ke rumah masing-masing. Nah, ini kan sebuah pelajaran. Sebagaimana mereka sudah mengalaminya, maka sudah barang tentu kita pun juga mungkin dan sangat mungkin untuk mengalaminya. Karena yang namanya masa depan kita, urusan rezeki kita, urusan kematian kita, itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya segala sesuatu itu kita jadikan sebuah renungan akhirat, apapun itu. Baik itu haji seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali, salat kita, maupun akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk kita laksanakan kepada semua makhluk, itu semua itu berkaitan dengan akhirat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan mereka, orang-orang yang cerdas itu adalah yang tidak melakukan suatu amalan apapun, baik itu berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan ibadah akhirat, kecuali selalu identik dengan urusan akhirat. Nah, itu maksudnya Nabi seperti itu. Jadi kita tidak makan kecuali kita lihat, ambil pelajarannya yang berkaitan dengan akhirat, dengan kita mengatakan bisa jadi ini adalah makananku yang terakhir, bisa jadi ini adalah makananku yang menyebabkan aku mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi 'alal abdi fayakulul aklata wa yashrabu syarbata wa yahmadu 'alaiha. Jadi sesungguhnya Allah taala itu cinta dan ingin melihat serta senang melihat dampak atau bekas-bekas daripada kenikmatan yang telah diberikannya, walaupun hal itu diaplikasikan di dalam minuman yang diminum atau makan yang dimakan, kemudian dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan, apakah itu ibadah maupun ada, kalau kita termasuk orang yang cerdas, maka kita kaitkan dengan urusan akhirat kita, sehingga semuanya ibadah. Semuanya ibadah, karena kita tidak akan meninggalkan suatu perkara pun, walaupun itu kecil, walaupun urusan dunia, pasti berkaitan dengan urusan akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka pasti dia akan mengetahui dengan adanya Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal di dalam keseharian kita yang seharusnya kita jadikan sebuah pelajaran. Tapi inti daripada semua itu adalah satu kata atau satu ibarat, yaitu jangan sampai kita keluar batas dari status kita. Itulah inti daripada filsafat kehidupan ini. Jangan sampai kita melewati batas status kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapakah kita, maka kita akan menjawab dengan serta-merta, dengan spontan, dengan yakin bahwasanya kita adalah seorang hamba. Maka hendaknya tetaplah engkau seorang hamba, jangan melewati batas status sebagai hamba. Nah, sekarang kan banyak orang, tatkala seorang itu sudah lewat daripada batas status sebagai hamba, disitulah banyak manusia itu terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Sehingga banyak di antara mereka mengatakan, kenapa aku harus begini ya? Kenapa tadi saya harus begitu? Coba saya enggak begini, saya tidak akan begini. Ah, ini adalah sesuatu tanda bahwasanya orang yang semacam ini berarti melampaui batas statusnya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya saya sering menyampaikan bahwasanya di situ ada satu maqam, di mana maqam wilayah ini sangat diminati oleh para aulia, terutamanya daripada kalangan Ahlul Bait, daripada kalangan Alawiyin. Maqam apakah itu? Maqam ridha wa taslim. Maqam ridha wa taslim. Ini bukan semua orang mendapatkannya. Dan terutama dari kalangan habaib, mereka sangat-sangat menginginkan maqam yang semacam itu. Jadi kalau sudah orang sampai kepada maqam tersebut, maka yang namanya kemuliaan dianggap kemuliaan, kehinaan juga dianggap kemuliaan. Yang namanya musibah dianggap sebuah nikmat. Yang namanya nikmat itu adalah sebuah nikmat yang sangat. Nah, itu bagi mereka. Oleh karenanya dalam Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali katakan, orang yang tidak melihat musibah yang didapatkannya berupa sebuah kenikmatan, berarti orang itu belum beriman. Nah, ini kan aneh gitu. Harusnya kalau kita kan seperti ini. Kalau kita dapat nikmat ya bersyukur. Kalau kita dapat musibah ya sabar, ya kan? Nah, ini tingkatan standar ini. Standarnya orang muslim ya begitu. Tapi standarnya orang mukmin enggak begitu. Standarnya orang mukmin itu adalah kalau kita diberikan kenikmatan kita harus bersyukur. Kalau kita diberikan musibah juga harus bersyukur. Kenapa demikian? Segala sesuatu itu jangan kita pandang dengan status kita, tapi pandanglah segala hal yang menjadi ciptaan Allah dan kita termasuk daripada ciptaannya itu bukan dengan pandangan kita, tapi pandangan penciptanya. Aman. Enggak ada kita itu sampai kita merasa kenapa harus terjadi yang seperti ini ya? Kenapa kita harus susah dan sebagainya? Nah, karena keinginan Allah itu melebihi daripada keinginan kita. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada, dapat dipastikan tidak ada satu orang makhluk pun yang lebih cinta kepada umatnya melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pun batin kita, dohir kita pun dihargai oleh Nabi, disayangi oleh Nabi, dikasihi oleh Nabi. Nanti apa yang akan kita rasakan akan dirasakan oleh Nabi. Sampai-sampai dari saking kasih sayangnya Nabi kepada umatnya ini, beliau itu katakan kalau seumpama ada di antara kalian yang kakinya tertimpa dengan duri, maka aku akan rasakan juga sakitnya dalam hatiku ini. Coba. Orang tua kita enggak semacam ini. Tapi Nabi merasakan yang semacam itu. Ketika Nabi merasakan sakitnya dicabut nyawa beliau, maka beliau bertanya kepada malaikat Israel, "Galia Israel, apakah umatku juga akan merasakan sakit yang semacam ini?" Apa jawaban Israel? Gal, iya wahai Rasul, bahkan lebih daripada yang kamu rasakan, karena engkau ada seorang Rasul, seorang Nabi. Apa yang lakukan beliau? Beliau langsung menadahkan tangannya kepada Allah. Gal, ya Rab, jadikan separuh daripada apa yang akan dirasakan oleh umatku kelak daripada kematian dan sakaratul maut, biarkan aku yang merasakannya. Luar biasa kan? Ternyata kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW itu yang sangat luar biasa itu cuma satu daripada rahmatnya Allah yang 100. Satu daripada rahmatnya Allah yang 100. Jadi Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha merahmati, melebihi daripada rahmatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan sampai kita katakan Nabi Muhammad yang rahmat. Allah tidak, siapa bilang? Bahkan coba lihat satu contoh, suatu dasar, suatu dalil, suatu argumentasi yang mengatakan bahwasanya Allah itu lebih sayang, lebih rahmat daripada siapapun di dunia ini. Bahkan pernah sempat datuknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, salah satu daripada 5 rasul yang termulia, yang termasuk daripada nabi-nabi atau rasul-rasul ulul azmi, di mana beliau itu merasa dari saking rahmatnya beliau kepada semua umatnya, maka beliau itu merasa beliau ini adalah orang yang paling rahmat, melebihi siapapun juga. Sehingga pada saat dia sudah merasa semacam itu, maka datanglah teguran daripada Allah Taala. Oleh karenanya kalau ada teguran untuk kita, baik itu datangnya dari Allah langsung lewat mimpi, lewat karomah, lewat ma'unah. Karomah melalui manusia yang wali Allah, ma'unah langsung kepada kita, ataupun melalui teguran yang biasa kita dapatkan dari guru kita, saudara kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Ketahuilah, itu berarti merupakan sebuah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita. Lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim ini tidak pernah makan sendirian, enggak pernah. Tapi beliau itu setiap kali makan, beliau itu periksa dulu umatnya semuanya makan, baru dia makan. Dan dia tidak mau makan sendiri. Harus ada tamu yang bertamu di rumahnya dan makan bersamanya. Sehingga sekian-kian ratus hewan korban beliau korbankan. Setiap hari beliau menyembelih kambing, menyembelih sapi dan sebagainya untuk tamu-tamunya. Rahmatnya luar biasa. Sehingga timbullah rasa ujub di dalam hatinya, bahwasanya aku ini adalah orang yang paling rahmat. Di saat itulah Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepadanya supaya tidak tampak yang semacam ini pada diri seperti beliau, maka beliau itu diangkat oleh Allah Ta'ala untuk berterbang. Terbang untuk menyaksikan sesuatu kejadian-kejadian. Di antara kejadiannya adalah ada seorang anak. Anak itu menyiksa orang tuanya sendiri. Ayahnya disiksa, ibunya disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim ketika melihatnya, dia enggak tahan. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, kalau seumpama engkau diberikan mandat untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, apa yang akan kamu doakan? Apa yang kau akan perbuat? Apa yang kau mintakan? Gal aku minta ya Rab, supaya ini anak diberikan sanksi yang sangat berat, karena dia itu telah melakukan sesuatu yang sangat bejat kepada orang tuanya sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? Kalau aku tidak, aku menginginkan anak itu mendapatkan ampunan dengan orang tuanya maafkan, aku ampuni kedua orang tuanya, dan anaknya pun juga aku masukkan surga bersama kedua orang tuanya. Sehingga pada saat itulah dia sadar, ternyata di atas sifat rahmatnya itu ada sifat rahmat yang lebih rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, maka hendaknya kita mengembalikan segala sesuatu bukan dengan pandangan kita, tapi dengan pandangan Allah. Kalau sudah dengan pandangan Allah, maka pasti segala sesuatu yang ditentukan Allah itu yang terbaik buat kita. Cuma kita tidak tahu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Law alimat ummati ma wara'a kulli musibatin lasta'jaluha." Kalau seumpama umatku tahu dengan kebaikan yang Allah simpan di balik suatu musibah, maka pasti mereka umatku itu akan berangan-angan meminta, memohon kepada Allah supaya musibah itu cepat terjadi kepadanya. Supaya apa? Supaya juga cepat mendapatkan, merasakan kebaikan yang Allah janjikan itu. Kenapa rambut kita harus beruban? Rahmat. Rahmatnya apa? Supaya kita ingat, kita sudah tua. Kenapa jalan kita sudah, tatkala sudah tua, sudah melemah? Rahmat. Semuanya itu adalah teguran daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengatakan, kenapa? Andai kata, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini semua tiga kata ini bukan kata-kata yang bersumber daripada malaikat, bukan kata-kata yang bersumber daripada para nabi, tapi kata-kata yang bersumber daripada setan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habibullah Haddad sahibul kitab ini, beliau mengatakan, lau walam wa kaifa qaulu zil hamak ya'tarid 'ala Allah allazi khalaq. Yang namanya lau itu andai kata, kaifa bagaimana ini bisa terjadi, lam lima kenapa, kenapa ini harus terjadi. Ini tiga hal yang semacam ini, itu adalah kata-kata orang-orang yang sangat bodoh. Kenapa demikian? Jadi misalnya begini, saya ambil ini, lepek. Ini lepek ya, saya lemparkan ke kepala salah satu daripada hadirin. Sakit kan? Sakit tentunya. Kira-kira para hadirin itu marahnya kepada saya atau kepada lepek? Kepada saya atau kepada lepek? Tentunya kepada saya yang melempar kan, bukan kepada lepek. Dan kalau seumpama ada orang yang mengatakan lepek dilempar, akhirnya diambil lepeknya, dasar kamu lepek, ngapain kamu lempar saya? Dikatakan orang apa yang semacam ini? Oh ini orang bodoh, oh ini orang gila, sama. Berarti yang ada sekarang ini banyak orang gilanya berarti. Karena menyalahkan manusia. Padahal apa? Semua manusia itu didikte oleh Allah SWT. Nah coba kalau kita tahu yang semacam ini, kira-kira bagaimana? Damai apa tidak di muka dunia ini? Damai, nikmat. Nah ini berarti menandakan bahwasanya orang yang semacam ini tidak melampaui batas statusnya sebagai seorang hamba. Tapi kalau sudah melewati batas statusnya sebagai seorang hamba, jadilah dia itu terjerumus ke dalam dosa demi dosa terus begitu seterusnya. Waliyazubillah. Oleh karenanya banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi selalu identik dengan sifat kehambaan. Ketika Nabi SAW disodorkan yang namanya hamparan gurun pasir yang ada di seantero Makkah semuanya dirubah oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berubah menjadi emas. Kunci kekayaan diberikan pada Nabi, dimanapun Nabi berada kekayaan selalu ada bersama beliau, ditawarkan. Tapi apa kata Nabi SAW? Gala uridu an akuna abdan abad aju'u yawman wa ashba'u yawman. Aku ingin menjadi seorang hamba biasa. Hamba yang disebutkan. Satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang. Di saat aku lapar, aku mohon kepada Allah Ta'ala. Di saat aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di lain hadis Nabi SAW mengatakan ketika bertemu dengan seorang wanita, wanita itu gugup, bergetar karena karismatik Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu maka Nabi SAW menenangkan perempuan itu dan mengatakan, engkau jangan sampai semacam itu. Aku ini adalah seorang hamba biasa, masuk ke pasar, keluar pasar, bahkan ibuku pun adalah seorang wanita yang makannya itu makan deng-deng. Sehingga lentur itu sedikit demi sedikit hilang, kemudian sampai hilang sama sekali dari perempuan itu. Bahkan di saat event-event yang sangat luar biasa istimewa bagi Nabi SAW, justru Nabi SAW itu dipanggilnya oleh Allah Ta'ala di saat yang istimewa itu dengan panggilan abad. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi abdihi. Nah, jadi sifat penghambaan ini adalah sifat yang paling sempurna, sifat yang menandakan akan kesempurnaan iman. Jadi kalau seumpama ada sesuatu yang terjadi kepada kita, memang sulit untuk kita melaksanakannya. Kenapa kok sulit? Kenapa kok susah? Ya gampang saja jawabannya, enggak usah repot-repot. Apa? Kenapa kok susah? Misalnya kita jalan, kemudian ada anak kecil melempar, enggak kena orang yang dilempar, sasarannya kena kita. Kita marah. Marah apa tidak? Marah. Siapa yang kita marahi? Anak kecil itu. Berarti kita marahi lepek tadi. Dasar ini anak kecil, orang tuanya juga ikut kena-kena juga, ente orang tua gimana sih gak bisa jaga anaknya sampai begini. Jadi dua lepek-lepek yang gak ikut terlempar juga kena juga gitu. Nah, ini orang yang semacam ini orang bodoh. Harusnya begitu terjadi itu dia sabar, dia datangi anak kecil itu, katakan, nak kamu jangan sembarangan melempar, nanti kalau kena orang takut orang itu bukan seperti saya. Kalau saya alhamdulillah, saya termasuk hamba. Saya menerima karena saya tahu yang mendikte kamu itu adalah Allah. Tapi takutnya kena orang yang keluar batas statusnya sehingga dia akan marah kepada kamu. Dan itu sudah pernah diperagakan kepada ayah saya, Habib Hasan rahimahullah rahmatul abrar, di mana beliau itu selalu berkata kepada saya, berusahalah untuk menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak terkenal, enggak ada orang yang tahu. Kalaupun kita harus terkenal, biarkan kita terkenal setelah kita mati, bukan sekarang gitu. Itu yang beliau lakukan selalu. yang beliau wasiatkan, beliau nasihatkan kepada anak-anaknya. Sehingga suatu waktu beliau ini keluar dari kantor, itu di atas itu tempat asramanya anak pondok. Begitu beliau keluar dari kantornya, anak-anak di atas meludah, pas kena pipinya sini. Nah coba, ludah. Jadi mungkin kalau ibarat saya, batu sama ludah masih mendingan batu gitu loh. Ini ludah, asalkan batunya jangan yang besar segini gitu. Nah, tapi lihat bagaimana Bu ya, dipanggil. Panggil, lalu saya dengar sendiri, ayah saya itu mata begini. Nak, kamu jangan sembarangan meludahnya. Iya kena Ustaz, sebagai abahnya kamu, Ustaz gak marah. Tapi kalau kena orang lain gimana? Dan itu kan tidak bagus gitu. Itu bukan akhlak yang baik yang semacam itu. Padahal semua anak-anak itu sudah merasa, oh ini bakal dipecut. Pada waktu itu Abuya pegang pecut, memang mau mengeluarkan anak-anak keluar dari kamarnya untuk cepat-cepat berangkat ke sekolah. Tapi dengan dipecut cuma dikatakan begitu. Nah ini contohnya. Tapi contoh yang bertolak belakangan dengan yang semacam ini adalah yang kelewatan batas statusnya adalah pernah salah satu murid ayah saya, dia ini seperti kasusnya persis. Dia jalan di bawah kena ludah oleh anak-anak yang ada di atas sana tanpa sengaja. Tapi walaupun tidak benar apa yang dilakukannya, tapi kan enggak sengaja gitu. Kena dia naik ke atas. Ini sudah ngajar, sudah ustadz, sudah selesai dari pondok itu. Naik ke atas cari orangnya ditempelengnya. Sampai ketahuan sama aku ya. Sama saya punya ayah ini. Dipanggil sama ayah saya, dikatakan, "Loh, saya kan sudah bilang enggak boleh ada yang mukul apalagi dengan tangan di pondok ini. Kenapa kamu pukul dia?" Sampai akhirnya orang ini diusir dari pondok gara-gara itu. Nah, kenapa? Selesai dari pondok, tapi dia itu keimanannya sangat lemah. Selesai dari pondok, tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmu yang didapatkannya. Sehingga dia itu sampai melewati batas statusnya. Nah, sekarang kesian orang itu. Terluntang-lantung. Jadi kehidupannya itu enggak senang karena gurunya itu marah kepada dia. Nah, ini salah satu contoh, lihat. Akibat daripada kita tidak menjadi seorang hamba, melepaskan status kehambaan kita, maka jadilah semacam ini. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, maka segala sesuatu yang kita alami, baik itu berkaitan dengan adat maupun berkaitan dengan ibadah, semuanya itu identik dengan urusan akhirat kita. Kemudian kata beliau, ketika kita mau berangkat haji, bukankah kita akan berpisah dengan keluarga, handai tolan semuanya. Wada'ahum fi sakaratil maut. Ingat enggak waktu kita itu akan berangkat haji? Berpelukan kan? Yang keluarga berpelukan. Yang meneteskan air mata yang mana? Yang teman, tetangga, atau keluarga? Keluarga meneteskan air mata semuanya. Ya kan? Yang demikian itu adalah filsafat kita. Tatkala kita meninggal juga semacam itu. Mereka akan meneteskan air mata, meninggalkan kita semuanya. Tapi kalau seumpama benar-benar kita di perjalanan mati, apakah mereka akan berangkat sama-sama rame-rame ke sana, mengantarkan kita untuk melihat jenazah kita, mengurusi kita setiap hari datang di kuburan kita untuk membacakan untuk kita? Ternyata tidak. Ternyata enggak semacam itu. Sebaik-baik keluarga, siapapun dia, anakkah, orang tuakah, istrikah, atau suami, kalau sudah meninggal, 3 hari pertama dia merasa seakan-akan tidak ada lagi sudah. Kesebahagiaan, kesenangan di dunia ini enggak ada lagi sudah. Terputus sudah kebahagiaan kita. Seakan-akan semacam itu. Lewat 3 hari sudah lain. 3 hari pertama nangis. Tapi lewat 3 hari sudah kurang. Air matanya sudah kurang keluar. Seminggu udah enggak nangis. Ingat susah saja. Seminggu kemudian hilang sudah ingatannya. Sebulan udah habis sudah. Lupa, itu yang terjadi. Jadi kepada mereka kah kita itu akan mengharapkan meninggalkan segala angan-angan kita kepada mereka? Tidak. Tapi hendaknya kita harus sadar, apapun yang kita punya itu adalah modal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kekuatan, kekuatan itu modal buat kita. Kita mempunyai ilmu-ilmu itu modal buat kita. Kita punya jabatan-jabatan itu modal kepada kita. Itu modal untuk kita, bukan untuk anak kita, untuk istri kita, tidak, untuk kita. Yang paling besar sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala yang banyak dilupakan oleh orang-orang sekarang ini adalah harta. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini. Tatkala mereka punya harta, ada harta lebih daripada yang dia butuhkan, beli tanah, nanti beli tanah lagi, beli rumah lagi, terus. Ketika ditanya untuk siapa, kenapa enggak digunakan, sampai pakai HP-HP yang jelek, baju-baju yang usang, enggak dinikmati. Padahal Nabi SAW telah bersabda tadi, Allah Ta'ala itu senang kalau bekas daripada kenikmatan yang telah diberikannya itu digunakan, bukan disimpan, dibelikan, sampai tatkala dia meninggal dunia, sementara dia yang bertanggung jawab depan Allah, yang menikmati semuanya itu bukan dia, tapi orang lain, ahli waris itu. Nah ini, tanyakan pada kita, dari sekian banyak harta kita, rumah kita ada dua, mobil kita ada sekian, tanah kita ada sekian misalnya, berapa yang untuk kita berapa? Berapa banyak yang sudah kita bikin masjid? Berapa banyak kita bikin musala? Berapa banyak kita bantu pesantren? Berapa banyak kita bantu anak yatim dan miskin? Berapa banyak kita bantu para janda-janda? Nah itu semua itu adalah modal, kesempatan buat kita. Nah tapi begitulah kita, kumpulkan untuk anak terus, sampai tatkala meninggal dunia. Apalagi zaman sekarang ini, maaf-maaf. Jadi harus siap-siap. Namanya kematian, datangnya tiba-tiba. Jangan kaget, Pak. Karena kita selama, kalau kita meninggal, roh kita masih sama kita. Apa yang dibicarakan oleh keluarga kita masih dengar. Sekarang ini lagi ngetren. Lagi ngetren, tatkala orang tua meninggal dunia, baik ayah ataupun ibu, itu jenazahnya itu masih di rumah, belum dikeluar dari rumah itu. Itu anak-anak sudah berpikiran dalam hatinya, kira-kira berapa yang saya dapatkan dari ayahku ini ya kita. Bahkan saya pernah bertemu dengan anak-anak, karena orang tuanya itu meninggal, enggak meninggalkan apa-apa, dia enggak punya, itu dimaki-maki ayahnya itu. Dasar orang enggak berguna, meninggal dunia enggak meninggalkan warisan gitu. Nah, ini yang terjadi. Kita harapkan pada mereka, berikan pada mereka. Ambil contoh seorang yang beriman pada Allah Ta'ala, dan semoga insya Allah dikumpulkan bersama kakeknya. Siapa? Enggak usah jauh-jauh, ayah saya, Habib Hasan. Itu Habib Hasan, bukan dia itu mendapatkan uang semua dari orang, bantuan orang, tidak. Beliau juga punya uang. Beliau berdakwah dapat uang. Beliau juga punya dagangan walaupun kecil-kecilan. Dia punya uang. Tapi subhanallah, 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, dikumpulkan putra-putranya, termasuk saya, dan dikatakan, saksikanlah wahai anak-anakku, bahwasanya semua di pondok ini bukan semuanya hasil daripada jariah orang-orang, tapi ada juga uangnya Abi di situ, ada juga uangnya mamanya di situ. Tapi ketahuilah bahwasanya semua yang Abi punya, dari mulai mobil, uang, rumah, tanah, semuanya itu saya wakafkan untuk pondok. Maaf, saya tidak meninggalkan sepeser pun untuk kalian putra-putraku. Tapi jangan khawatir, karena Abi sudah mewariskan ilmu. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian hidup, di sosial apapun kalian hidup, pasti kalian akan hidup dalam keadaan sejahtera. Alhamdulillah. Ayah saya meninggal, 1 tahun saya berangkat umroh. 3 tahun kemudian saya mulai bangun rumah. 5 tahun kemudian saya punya mobil, alhamdulillah. Dan semua anak-anaknya, saya punya ayah, semuanya punya mobil. Waktu saya bikin rumah tidak ada bantuan dari orang, walaupun 100.000 nggak ada, semuanya dari saya. Dari mana saya dapatkan? Nah itu, karena keberkahan daripada orang tua yang beriman kepada Allah, yang sangat pasrah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, jadilah keberkahannya dirasa. Kita lihat jauh sebelumnya, kepada Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid, pejabat. Tapi pejabat dulu, kalau pejabat dulu itu bedanya sama pejabat sekarang, ketika mereka lengser dari jabatannya, mereka langsung jadi miskin. Tapi kalau pejabat sekarang tidak, ketika lengser dari jabatannya langsung jadi kaya membludak. Nah itu, itu perbedaannya antara pejabat dulu sama pejabat sekarang. Nah, termasuk Harun Ar-Rasyid ini, seorang termasuk salah satu khalifah yang sangat adil, di mana ketika dia meninggal dunia semua hartanya ditaruh di Baitul Mal. Tidak disediakan sedikit pun untuk anak-anaknya. Anaknya yang terkenal itu Amin dan Makmun itu tidak mendapatkan spesial pun daripada harta ayahnya, padahal ayahnya itu seorang raja. Apa yang dikatakan oleh beliau? Kalau aku tinggalkan harta untuk mereka, lalu harta itu digunakan untuk kemaksiatan, aku mendapatkan ganjarannya juga. Iya, kalau seumpama digunakan untuk kebaikan, tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, aku mendapatkannya juga. Oleh karena itu, saya tidak meninggalkan untuk anak-anak saya dan ahli waris saya sedikit pun daripada harta. Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Hidup apa tidak? Hidup. Bahkan apa katanya? Amin. Demi Allah, waktu ayahku meninggal dunia, tidak meninggalkan spesial pun daripada harta. Tapi setelah ayahku meninggal dunia, 1 tahun kemudian, setiap hari pemasukanku itu adalah 1000 dinar. Padahal kewajiban zakat itu cuma 20 dinar. Berkah. Allah semua yang nanggung. Nah, cuma karena kita ini jauh daripada Allah sekarang ini, jauh daripada formula untuk kita menguatkan keimanan kepada Allah, jadilah yang ada dalam hati kita itu bisikan setan, ditakut-takuti sama setan, percaya kepada setan, percaya kepada televisi, enggak percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan Allah taala, semoga dengan berkatnya kita hadir tempat ini, berkatnya Habibullah Haddad dan kitab yang kita baca ini, semoga kita ini termasuk yang beriman kepada Allah taala, termasuk yang bertakwa kepada Allah taala, termasuk yang statusnya masih sempurna sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita sebagai status, yaitu seorang hamba daripada Allah SWT sang pencipta. Ya Allah, jadikanlah status ini tetap bersama hamba-hambamu ya Allah, sampai ketika engkau cabut nyawa-nyawa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.